Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-10 ini, Anda sedang mendengarkan Revanda Channel. Sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Paramita, Wenda Lupis sebagai Resi Amista, Mas Yoko sebagai Raka Parumpang, Tata Burhan sebagai Kisampar Angin, dibantu oleh Dahyar dan Wahyu. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista yang tengah membicarakan rencana penyerangan ke Kencana Wungu diusik dengan berita kehadiran sekelompok orang Karang Sedana yang berhasil ditangkap oleh kelompok mereka. Apakah mereka adalah Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan gurunya Mameng Kuraya? Tidak mungkin, Kakang Abista. Jika kedua anak itu bersama dengan gurunya, tidak mungkin orang-orang kita berhasil menangkapnya. Justru aku menduga itu adalah siasat mereka. Mereka hendak mencari kita dan berpura-pura menyerah. Bersiaplah kau, Sampar Angin, Cengkar Paon. Baik, Kakang. Itu Tuan Raka Parumpang, pejabat Istana Karang Sedana, yang kini mengabdi pada Purbaya. Selamat bertemu kembali, Kisampar Angin. Mau apakah engkau kemari? Tuan Amista, terimalah salam hormat saya. Saya benar-benar tidak menduga bahwa kita akan berkumpul bersama-sama lagi, Tuan. Iya, kau benar, Raka Parumpang. Aku ingat kau adalah abdi dari Prabu Suntana. Tapi sekarang kau berkhianat, mengabdi pada Aji Konda dan kini pada putranya Purbaya. Jangan salah menduga, Tuan Amista. Kisampar Angin, aku masih tetap seperti dahulu, berseteru dengan Aji Konda dan turunannya. Apa maksudmu? Kita saat ini bukan lagi sahabat. Siapa bilang? Aku tetap sahabat kalian. Aku tahu kalian tentu mempunyai rencana dendam pada Karang Sedana. Untuk itu kita sebaiknya bekerja sama. Aku akan membantu kalian dari dalam. Aku akan memberikan keterangan-keterangan tentang kekuatan yang kalian perlukan. Dan juga jika perlu, aku akan membereskan Purbaya dengan caraku. Kau mampu? Dengan caraku, aku dapat melakukannya. Di Karang Sedana, aku kini bekerja sama dengan Tuan Putri Budakwangi. Tuan Putri Budakwangi? Iya, Ratih Pudakwangi. Beliau akan mengawinkan putrinya dengan Prabu Purbaya. Dan dengan bantuan anaknya yang kelak menjadi pendampingnya. Bukankah apapun dapat dilakukan? Kau jangan bicara terlampau besar dahulu, Tuan Raka Parumpang. Siapakah orang ini, Kakang Samparangin? Apakah dia lawan ataukah kawan? Aku tidak bisa mempercayai orang itu, Adi Cengkar Pawon. Jika begitu, apalagi yang akan kita tunggu, Kakang? Habisi saja. Tunggu. Tunggu dulu, Adi Cengkar Pawon, Adi Sampar Angin. Biarkanlah dia berbicara terus. Aku mempercayainya. Kita dapat menerima uluran bantuannya. Dan kita memang membutuhkannya untuk menggulingkan Karang Sedana. Terima kasih, Tuan Amista. Aku mengerti, Tuan Amista dan juga kalian sesungguhnya adalah orang-orang yang bijaksana. Percayalah, kalian tidak akan salah memilih rekan untuk perjuangan kalian. Nah, katakanlah, bagaimanakah saat ini situasi di Karang Sedana? Prabu Purbaya meninggalkan istana. Dan kekuasaan kini diserahkan pada Kiai Sedawarna. Meninggalkan istana? Tunggu dulu. Mau kemanakah dia pergi? Membantu Kencana Wungu dari pengacau-pengacau liar di sekitar hutan bambu situ raja. Jadi Purbaya telah turun tangan. Biarlah, aku akan menunggunya di sini. Aku akan memberikan pelajaran padanya. Akan ku coba rawa rontekku yang kini telah kukuasai. Apakah anak itu pergi seorang diri atau dengan Cempaka atau dengan gurunya? Untuk itu kami tidak jelas. Tapi aku kira ia pergi bersama dengan gurunya. Lalu Cempaka? Kenapa dengan anak itu, Tuan Amista? Apakah ia juga menghilang dari istana, pergi bersama-sama dengan Purbaya? Aku kira Cempaka tidak bersamanya. Tetapi jika Tuan Amista ingin kepastian, aku akan memberikan kabar dalam satu atau dua hari ini. Dan tentu saja itu jika belum tiba di sini. Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Jika nanti kau tidak menemukan aku atau Adi Sampar Angin maupun Adi Cengkar Pawon, kau dapat menyampaikan berita itu pada orang-orang yang kutempatkan di sini. Baik, Tuan Amista. Jika tuanku berhasil menggulingkan Purbaya dan keturunan Prabu Suntana naik kembali, tentu apapun akan dilakukan oleh mereka sebagai balas budi. Nah, hamba permisi. Mereka akan menjadi sekutu kita yang baik, Adi Cengkar Pawon, Adi Sampar Angin. Aku pergi dulu. Kita bertemu lagi malam nanti membicarakan persiapan untuk gerakan kita besok malam. Kau sudah sadar, anak manis? Siapakah kau ini? Bagaimana aku bisa berada di sini? Aku melihatmu sedang diganggu oleh sekelompok orang-orang liar. Aku segera menolongmu dan membawamu ke tempat ini. Saat ini kau berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi Tuhan telah menolongku? Benar, anak manis. Siapakah engkau ini? Aku sepertinya mengenal engkau. Hei, bukankah engkau kakek Amista? Siapa engkau, anak manis? Mengapa kau mengenalku dan memanggilku dengan sebutan kakek Amista? Tentu saja, kek. Tentu saja kakek tidak mengenalku lagi. Kakek sudah tua, sudah pikun. Coba ingat-ingatlah aku ini. Ayo, apakah kakek masih mempunyai ingatan atau tidak? Hah? Ayo, kakek pikun atau tidak? Pikun atau tidak? Ayo. Oh, rupanya engkau. Engkau anak nakal itu ya. Bukankah engkau Paramita? Benar, kek. Aku Paramita. Kemana saja kakek selama ini? Aku mengembara, Mita. Mengembara mencari ilmu kepandaian untuk menuntut balas atas kematian ayahandamu. Hah? Ya, menuntut balas atas kematian ayahandamu. Kematian ayahandaku? Oh, bagaimanakah itu terjadinya? Apakah kakek mengetahuinya? Apakah kau tidak mengerti tentang kematian ayahandamu? Apakah ibundamu tidak menceritakannya? Hah? Apakah kematian ayahandaku ada hubungannya dengan Kakang Mas Purbaya? Ada hubungannya dengan rencana pembalasan dendam yang tengah direncanakan ibundaku pada Kakang Mas Purbaya. Oh, jika begitu, mengapa ibunda menjodohkan aku dengan Kakang Mas Purbaya? Ada apa? Mengapa kau jadi begitu dalam termenung? Apa yang sesungguhnya tengah kau pikirkan? Kakek, ceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi dengan ayahandaku. Bagaimanakah cara kematian ayahandaku? Sebaiknya kau belajarlah dahulu lebih jauh lagi. Kelak kau akan dapat membalaskan dendam kematian ayahandamu itu. Tapi apakah kakek tidak mau menceritakan sedikit saja tentang kematian ayahandaku itu? Aku akan menceritakannya pada suatu saat nanti. Percayalah padaku, Mita. Dari manakah selama ini kau mendapatkan kepandaianmu itu? Aku mengambil dan mendapatkan dari paman-paman yang menjadi tokoh pengawal di Karang Sedana. Dan yang paling banyak memberikan kepandaian adalah kakek Sedalwarna. Iya, bagus. Sekarang kau pulihkan kembali kepandaianmu. Bersemedilah. Kemudian carilah aku di halaman. Baik, kek. Aku akan segera memulihkan kekuatanku. Hop! Anak baik, aku akan mempergunakan bakat baik dari anak ini untuk keperluan perjuanganku. Ya, aku akan mencobanya. Setelah ramuanku kalian minum, inilah yang harus kalian lakukan. Tekanlah sekuat dan semampu kalian. Tekan tepat pada titik yang tepat di tengah-tengah antara kedua mata kalian. Di tengah-tengah tepat seperti ini, lakukanlah. Dan beberapa saat lagi kalian akan dapat merasakan hasilnya. Tekan sekuat kalian. Tekan terus. Bagus. Cukup. Sekarang aku akan bersemedi. Nanti kalian datanglah ke bawah tanganku ini. Apabila tanganku ini telah mengeluarkan asap hitam yang tipis, sentuhlah kepala kalian pada tanganku ini. Lakukan cepat, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk itu. Ingat, hanya sekedar sentuhan, sekejap pun cukup. Bersiaplah, lakukan setelah telapak tanganku mengeluarkan asap hitam yang tipis. Resi Amista kemudian berdiri tegak. Kedua tangannya diacungkan ke muka. Akan tetapi kedua belah telapak tangannya ditumbuk menjadi satu. Beberapa saat, sang resi berkomat kamit dan akhirnya. Kakang, lihat itu. Asap hitam mulai nampak keluar dari telapak tangannya, Ki Guru. Ya, berarti sekaranglah berdebar-debar, Kang. Bodoh. Ngecut. Biar aku yang melakukannya dahulu. Kalian ikutilah aku. Kemudian dengan hati penuh was-was, satu persatu mereka mendekati Resi Amista yang mereka panggil dengan sebutan Kikuru. Mereka mendekat dan kemudian menyentuhkan kepala mereka pada telapak tangan sang resi yang menghadap ke bawah. Dan setelah selesai seluruhnya, apakah semuanya sudah melakukan? Sudah, Kikuru, sudah. Bagus. Sekarang lakukanlah sendiri pembuktiannya. Putuskan dengan kalian. Kenapa kalian saling pandang dan bengong seperti itu? Putuskan dengan kalian. Dan itu yang harus dilakukan untuk menambah keyakinan diri kalian. Bagaimana? Kalian tidak mendengar perintahku. Iya, Kikuru. Tapi apakah tidak dapat kami mencobanya dahulu dengan luka kecil atau... Tidak. Aku tidak mau perintahku kalian abaikan. Lakukan. Putuskan dengan kalian. Engkau laksanakan dahulu. Baik, Kikuru. Mengapa kau bengong dan melamun seperti itu? Iya, saya akan melakukannya, Kikuru. Basahi lenganmu yang lain dengan ludahmu dan gosokkan pada luka itu. Segera setelah laki-laki tinggi besar itu menggosokkan ludahnya pada luka itu, darahnya pun berhenti mengalir. Dan bagaikan mendapat tarikan, lengan yang terputus dan tergeletak di tanah itu melayang dan menempel lekat pada tempatnya. Dan bagaikan ditelan bumi, darah yang berceceran itu lenyap seketika, juga darah yang membasahi baju dan tubuh laki-laki besar itu. Ramai seketika membahana di sekitar hutan kecil itu, dan tanpa disadari oleh kelompok laki-laki yang berkerumun itu, seorang gadis manis berhasil menyelinap menyaksikan semua kejadian akhir di halaman itu, yang akhirnya dilanjutkan dengan rekan mereka yang lain. Kau sudah selesai memulihkan kekuatan, Bumida. Kek, lihatlah itu mereka. Sudahlah. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Tugasku telah selesai hari ini. Mari kita bermain-main. Tapi mereka itu... Biarlah. Mereka akan sanggup menyelesaikan sendiri seperti yang kau lihat pertama tadi. Apakah kau tidak tertarik dengan apa yang kau lihat itu, Mita? Ilmu kepandaian tinggikah itu, Kek? Jika itu adalah ilmu kepandaian yang tinggi, tentu saja aku mau mempelajarinya. Akhirnya aku bertemu dengan seorang murid yang benar-benar memenuhi persyaratan sempurna. Ayo, ikutlah aku. Resi Amista segera saja menyentak tangan Paramita, dan sesaat saja keduanya menghilang lenyap di tengah kegelapan hutan bambu Situ Raja. Sementara itu, pada hari berikutnya, di hutan bambu Situ Raja. Kemanakah aku harus pergi lebih dahulu? Mencari sarang penjahat itu di sekitar hutan bambu Situ Raja? Ataukah langsung menuju keraton Kencana Ungu? Aku telah mendustai kakek. Aku tidak menceritakan tentang semua ini padanya. Dan tempat itu. Juga aku tidak menemui Kacempaka. Kemanakah Kacempaka pergi? Kemana aku harus mencarinya? Dewata Agung, tunjukkanlah hambamu ini jalan dan arah yang tepat di mana Kacempaka berada. Ya, Keraton Kencana Ungu. Kukira aku dapat ke sana dahulu. Aku akan bertanya tentang segala sesuatunya di sana. Ya, pada Prabu Sakti Dewangga. Raden Purbaya memacu kudanya menuju Keraton Kencana Wungu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya di dalam perjalanannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.